kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk menyelamatkan kita dari berbagai macam ujian dan fitnah, sehingga kita hidup dan mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena memang Allah menyatakan, falamat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan sebagai seorang muslim. Rasulullah hijrah ke Madinah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. القرآن ini adalah kitab Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman terhadap perkara-perkara yang ghaib. Wayuqimunas-shalah, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan beriman pula وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, dengan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, dan orang yang bertakwa adalah orang-orang yang yakin adanya hari akhirat, beriman dengan yaumul akhir. Ulaika ala hudan mir rabbihim, mereka itulah orang-orang yang berada di atas hidayah dari Rabb mereka, orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, taqaddama al-kalam 'ala al-basmalah, telah berlalu penjelasan tentang bismillah. Seluruh ayat, seluruh surat dalam surat dalam Al-Qur'an, seluruh surat dalam Al-Qur'an selalu diawali dengan bismillah, kecuali surat At-Taubah atau surat Baro'ah, tidak diawali dengan bismillah. Selain itu semuanya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah, dengan seluruh nama Allah, baik yang Allah ajarkan kepada hambanya ataupun nama-nama Allah yang Allah rahasiakan, kita memohon dengan nama Allah, seluruh nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mengharapkan barokah dari apa yang kita akan lakukan, yaitu membaca kalamullah, mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa ammal huruful alif lam mim. Alif lam mim. Wa ammal huruful muqatta'ah, adapun huruf-huruf yang terputus, yang terpotong-potong, alif lam mim. Jangan dibaca nam alam. Alif lam mim. Alam dzalikal kitabu la raiba fi. Bukan, tapi alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Alif lam mim itu adalah disebut dengan huruf muqatta'ah. Huruf yang terpotong, huruf yang terputus-putus. Itu siapa yang berbicara di belakang itu? Anak-anak, kalau sedang ada taklim jangan ngobrol sendiri ya. Kalam Allah itu mulia. Jangan kalian bikin majlis sendiri di sana. Nah, Al-Quran itu lebih mulia dari ucapan kalian. Maka harus dengarkan. Nah, jangan bicara sendiri. Taip. Wa ammal huruful muqatta'ah fi awailis suwar. Adapun huruf-huruf yang muqatta'ah di awal-awal surat, ada yang berbunyi alif lam mim, ada alif lam ra, ada yang berbunyi nun, ada yang berbunyi nam sad, ada yang berbunyi qaf, ada yang berbunyi kaf ha ya ain sad. Itu namanya huruf-huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. فالأسلام فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي. Yang lebih selamat tentang permasalahan huruf muqatta'ah ini adalah diam, tidak mencari-cari apa tanpa disandarkan dengan perkara syar'i, tanpa disandarkan dengan syariat. Kalau ada dalilnya silakan kalian tafsirkan. Tapi dalam masalah ini tidak ada dalilnya secara syar'i. Allah tidak menerangkan apa makna huruf tersebut. Rasulullah tidak menerangkan apa maknanya. Para sahabat yang juga hebat-hebat dalam masa bahasa Arab, mereka tidak menerangkan apa maknanya. Maka lebih baik kita diam, tidak lancang berani menafsirkannya. Karena banyak orang-orang zaman sekarang ini dengan keilmuan yang terbatas tapi lancang. Alif lam artinya malaikat, mim artinya Muhammad. Dari mana? Ada yang menyatakan Toha Rasulullah. Dari mana? Ada yang menyatakan Yasin Habibillah Rasulullah. Dari mana? Lancang berani menafsirkan huruf-huruf muqatta'ah tanpa disandarkan dengan syariat. Kita sering dengarkan kan nyanyian-nyanyian ala Yasin Rasulullah, ala Toha Rasulullah. Ini terlalu lancang terhadap ayat-ayat Allah tanpa bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Apa disangka Rasulullah tidak mengerti bahasa Arab? Apa disangka para sahabat tidak menguasai bahasa Arab? Yang hanya bisa bahasa Arab adalah kalian. Rasulullah saja tidak menerangkan apa maknanya. Demikian juga para sahabat tidak menerangkan maknanya. Maka ikhwatillah, rahimani wa rahimakumullah, yang selamat adalah diam, tidak membicarakan, tidak mencari-cari, tidak memaksakan diri untuk menerjemahkan, memaknai huruf-huruf muqatta'ah tersebut. Ma'al jazmi bi anna Allah Ta'ala lam yunzilha abasan, diiringi dengan keyakinan bahwasanya Allah tidaklah menurunkan satu surat pun, satu kalimat pun dengan sia-sia. Kita yakin tidak ada satu kalimat pun yang Allah turunkan dengan sia-sia. Pasti ada maknanya, pasti ada hikmahnya. Bal hikmatin la na'lamuha, bahkan pasti ada hikmahnya, hanya saja terkadang kita tidak mengetahuinya. Nah, kan pasti ada hikmah, ada maknanya, ada. Tetapi Allah tidak kasih tahu. Bagaimana kita tahu kalau Allah tidak kasih tahu? Hikmahnya banyak. Bahkan di antara hikmahnya, setelah huruf-huruf muqatta'ah, biasanya Allah ingin menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Contohnya ayat ini, surat ini. Setelah Allah menyebutkan alif lam mim, Allah menyebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan keutamaan Al-Qur'an, kesempurnaan Al-Qur'an. Wa qawluhu, firman Allah dzalikal kitab, ay artinya hadzal kitab, menggunakan kata-kata dzalika, kata tunjuk jauh, padahal yang dimaksud kata tunjuk dekat. Kenapa? Naam, ingin menunjukkan kemuliaan Al-Qur'an. Dzalikal kitab, kitab ini, kitab itu, maksudnya kitab ini, hadzal kitabul aziz, hadzal kitabul azim, kitab yang agung ini, alladzi wal kitabu alal haqiqah, ada sebenar-benar kitab, kitab yang sebenarnya. Yushtamilu ala ma lam tashtamil alaihi kutubul mutaqaddimina wal mutaakhirina minal ilmil azim. Ini yaitu Al-Quran adalah sebenar-benar kitab yang mencakup semua perkara-perkara ilmu yang agung, yang mulia, yang tidak dicakup oleh kitab-kitab terdahulu maupun kitab-kitab yang terakhir. Kitab-kitab yang dahulu, kitab-kitab yang sekarang, yang sedang dibuat oleh manusia, nah, tidak mencakup apa yang dicakup oleh Al-Quran. Mengandung ilmu-ilmu yang luar biasa, mengkhabarkan tentang perkara-perkara yang telah terjadi, perkara-perkara yang sedang terjadi, dan perkara-perkara yang akan terjadi nanti, disebutkan dalam Al-Quran lengkap. Dalam Al-Quran mengkisahkan tentang awal penciptaan manusia, isi organ tubuh manusia, kegunaan-kegunaan organ-organ dalam tubuh manusia, disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana cara menjaga hati, nah, jangan dikotori dengan noda-noda kesyirikan. Menjelaskan tentang permasalahan kesehatan, menjelaskan tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu, orang-orang yang bahagia, para nabi, orang-orang soleh, orang-orang yang sukses, juga membicarakan tentang orang-orang yang rugi, yang celaka, yang dibinasakan, menceritakan tentang permasalahan teknologi, tentang kendaraan-kendaraan yang engkau wahai Muhammad belum pernah melihatnya. Nah, sebelum ada pesawat terbang dan berbagai macam jenisnya, sebelum ada mobil terbang, nah, kapal laut terbang, sudah disebutkan dalam Al-Quran. Sebelum ada berbagai macam robot-robot, sudah disebutkan dalam Al-Quran. Ada sebutan dalam Al-Quran menceritakan tentang berbagai peredaran matahari dan bulan. Enggak ada dalam kitab-kitab lain tentang matahari, cahayanya, tempat beredarnya, falaknya, tentang bulan, bintang-bintang, fungsinya, manfaatnya, faedahnya, semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Tentang jalan yang akan mengantarkan kalian kepada keridhaan Allah, jalan yang mengantarkan kalian ke dalam surga, disebutkan dalam Al-Quran. Demikian juga subul, jalan-jalan yang akan menghalangi kalian sehingga terpisah dari jalan yang lurus. Jalan apa saja itu, siapa saja penyeru-penyerunya, dai-dainya yang menyesatkan manusia dari jalan Allah, semuanya dijelaskan secara gamblang dalam Al-Quran. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Alif Lam Mim, kitab ini Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fih. Nah, ilmu yang mengandung Al-Quran, yang mengandung ilmu yang mulia, wal haqqul mubin, dan kebenaran yang nyata, betul-betul nyata, terbukti. La raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wala syakka bi wajhin minal wujuh, tidak ada keraguan di dalamnya dari semua sisi. Dari sisi bahasa sempurna, ilmu bayannya, ilmu balaghahnya luar biasa tinggi. Dari sisi makna sempurna, tidak ada kekurangan. Sisi manfaatnya semuanya sempurna, tidak ada celah. Kalimatnya demi kalimat perkata Allah tantang kepada orang-orang yang ragu terhadap Al-Quran, coba kamu bikin satu surat saja yang pendek saja, tidak akan sanggup membuat seperti surat dalam Al-Quran, apalagi surat Al-Baqarah yang panjang, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah yang panjang-panjang. Kalau kamu memang ragu dengan Al-Quran, coba bikin satu surat seperti dengan Al-Quran. Banyak orang-orang yang ahli bahasa mau coba bikin siir-siir yang mirip dengan Al-Quran, tidak ada satu pun yang semisal dengan Al-Quran. Pasti memiliki kekurangan dari sisi bahasa, maknanya kurang tepat, dan yang lainnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya dari semua sisi. Wa nafyur raib anhu yastalzimu didduhu, diddu ar-raib wasyak al-yaqin. Menafikan keraguan mengharuskan lawannya, di mana lawan keraguan adalah keyakinan. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Alif Lam Mim, Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, berarti penuh dengan keyakinan. Kitab yang berisi perkara-perkara yang mengandung keyakinan, yang akan menghilangkan keraguan-keraguan orang-orang yang memiliki keraguan dalam dirinya. Orang yang bimbang, masih ragu-ragu, ketika baca Al-Quran akan menjadi yakin, hilang keraguan, hilang kebimbangan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini berisi keyakinan-keyakinan yang mantap, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-muzilu lisyaki war-raib, yang akan menghilangkan kebimbangan dan keraguan. Wa hadhihi qa'idatun mufidatun, dan ini merupakan kaidah yang sangat bermanfaat. Apa itu? La raiba fi. Ini kaidah yang luar biasa, sangat bermanfaat. tidak ada keraguan. Berarti na'am berisi perkara yang meyakinkan, yang sangat yakin, bahkan menghilangkan keraguan dalam diri seseorang. An-nafya al-maqsudu bihi al-madah la budda an yakunu mutadamminan lididdihi. Penafian meniadakan tujuannya adalah pujian. Dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan, berarti ini pujian terhadap Al-Quran. Nah, meniadakan maka tujuannya yaitu pujian. Kenapa pujian? Nah, harus mengandung lawannya. Al-Quran itu perkara yang yakin, berarti harus mengandung lawan. Nah, menafikan lawannya. Kena yakin, maka meniadakan keraguan. Wawal kamal, di mana Al-Quran itu adalah ahnam, kitab yang sempurna. Lianna nafya adamun, karena sesungguhnya sesuatu yang ditiadakan berarti tidak ada. Tidak ada keraguan berarti memang enggak ada. Nah, tidak ada keraguan berarti tidak ada. Wal adamu, suatu yang tidak ada, al mahad, nams, yang tidak ada, la madhafi, maka tidak ada pujian baginya. Suatu yang enggak ada, apa yang mau dipuji? Tetapi yang ada adalah keyakinan, maka menunjukkan pujian terhadap Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang sempurna, sebagai nikmat dari Allah untuk kita, karunia dari Allah. Maka hendaklah kita tadabburi, tidak cukup hanya dibaca, tidak cukup hanya dihafal, tapi ditadaburi, difahami. Tidak cukup hanya ditadaburi, tapi diamalkan. Tidak cukup hanya diamalkan, tetapi didakwakan kepada orang lain. Tidak cukup hanya didakwakan, tetapi berupaya untuk ikhlas mengamalkannya karena Allah. Tidak cukup hanya mengamalkan dengan ikhlas, tetapi harus istiqomah sampai mati. Terus menerus mempelajarinya ini sampai mati. Mutadaburinya itu sampai kita berjumpa dengan wajah Allah. Kalau kita yang sudah mempelajarinya, sudah berupaya mengamalkannya, ternyata belum cukup, bagaimana dengan orang-orang yang mereka menjauh dari majlis ilmu yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, yang tak mau hadir di majlis ilmu yang dibacakan Al-Quran? Lebih-lebih dengan Al-Quran saja lari, menjauh. Tapi kalau ada konser musik, datang mereka. Ada perlombaan sepak bola, datang mereka. Yang gak memungkinkan, nonton mereka sampai jam 2 malam. Aneh. Al-Quran yang menghilangkan keraguan, berisi perkara-perkara yang sangat bermanfaat untuk dunianya dan akhiratnya, dia tinggalkan. Atau merasa sudah pernah mengkajinya, merasa cukup. Tidak cukup, butuh terus menerus sampai mati. Falamma ishtamala al yakin wa kanat al hidayatu la tahsul illa bil yakin qala hudan lil muttaqin. Tatkala Al-Quran ini mencari keyakinan yang meyakinkan, maka yang namanya petunjuk, sedangkan petunjuk tidak akan diperoleh kecuali dengan keyakinan, maka Allah berfirman, hudan lil muttaqin. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Seseorang tidak mungkin dapat petunjuk kalau beritanya itu tidak yakin. Di mana jalan menuju muko-muko? Kalau tidak salah, lewat sini. Ah, ragu berarti. Sehingga orang mau ngikuti juga kurang yakin. Dia sendiri ragu kok. Nah, tidak menghasilkan keyakinan, sehingga malas menempuhnya. Tetapi ketika kamu bertanya di mana jalan mukmuko? Oh, lihat sana pak. Nah, lurus saja, jangan belok-belok. Nah, nanti ada pelangnya di atas, bapak ikuti saja. Nah, karena jalannya walaupun sedikit kanan dan ke kiri, tetapi tidak ada cabangnya pak, lurus saja. Sehingga yakin, iya saya sudah sering bolak balik kok pak. Nah, dengan demikian orang mantap, sehingga dia yakin mengikuti petunjuk darimu yang menjelaskan dengan yakin. Maka tatkala Al-Quran ini mengandung perkara yakin, maka dia sedangkan petunjuk yang namanya hidayah tidak akan diperoleh kecuali dengan keyakinan, maka Allah kabarkan Al-Quran ini hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain, sebagai petunjuk bagi manusia. Sebenarnya petunjuk bagi seluruh manusia, apalagi bagi orang bertakwa, orang-orang yang mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka Al-Quran sebagai petunjuknya. Karena ini petunjuknya, selalu dia bawa kemana-mana, selalu dia pelajari. Ikuti petunjuknya pak, ini ada rambu-rambunya, siap, supaya enggak sesat, selamat dia. Al-Quran, kita berjalan, oh, lewat kanan, oh, ada kelewat ini, lewat kiri, oh, terus, selamat, insya Allah sampai tujuan. Al-Quran ini membimbing kita, menunjukkan kita agar sampai pada tujuan. Sebagai petunjuk tentunya bagi orang-orang yang bertakwa, yang mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Adapun orang-orang yang pak bawa kitab, tapi kitabnya tutup, enggak mau dibaca. Nah, ada petunjuk di jalan, nah, enggak diikuti. Alah, ini enggak benar ini. Dialah, dia menyelisih, disuruh belok kanan, dia malah balik arah. Dia enggak bakal sampai. Padahal Al-Quran ini petunjuk bagi seluruh manusia, terutama orang-orang bertakwa. Tetapi kenapa orang-orang kafir itu masih tersesat, tidak terbimbing oleh Al-Quran? Karena ulah mereka. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan dalam hati mereka itu ada ron, ada titik-titik hitam, disebabkan apa yang mereka lakukan, disebabkan dosa-dosa yang mereka kerjakan. Maka hatinya tertutup dengan titik-titik hitam, sehingga terdapat hidayah Al-Quran, disampaikan Al-Quran, dijelaskan kepada mereka Al-Quran, cahaya tersebut tidak masuk ke hati, balik lagi mental. Bagi orang yang bertakwa dan mengerjakan perintah Allah, apapun perintah Allah diikuti, lurus, lurus, belok kanan, belok kanan, belok kiri, belok kiri. Dia ikuti, maka dia akan selamat. Tetapi bagi orang yang kafir, yang tidak percaya, maka Al-Quran tidak menjadi petunjuk bagi mereka. Hudalil muttaqin, al-hadiyu, yang namanya hidayah, ma tahsulu bihi al-hidayatu minad dalalah was-subah, was-subha atau was-subah, yang namanya hidayah tidak akan diperoleh, atau hidayah ada sesuatu yang menghasilkan petunjuk dari kesesatan dan subhat. Ketika ada kesesatan membingungkan, ada perkara yang meragukan, ini subhat ini jalan yang utama atau jalan cabang ini kok mirip, dengan hidayah hilang keraguan. Jalan poros itu ciri-cirinya ada garis putih di sebelah kanan dan kirinya. Kalau ini jalan yang cabang, jangan ikuti. Insya Allah ketika kamu ikuti petunjuk akan selamat. Ikuti petunjuk. Barakallahu fikum. Selamat dari berbagai macam kesesatan-kesesatan. Mungkin ada orang yang berupaya menyesatkan kalian, membuat samar-samar, membuat ragu di jalan tersebut. Tetapi dengan ada buku petunjuk, kalian tidak bisa tertipu. Nah, jelas kok dalam Al-Quran ciri-cirinya itu. Nah, tapi ini juga jalan. Jangan tertipu. Jalan lurus, syaratan mustaqim, ciri-ciri seperti ini. Yang itu jelas bukan. Kenapa? Tidak ada garis-garis putih di tengah-tengahnya. Ini jalan jalan-jalan yang provinsi biasanya ya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum wa ma bihil al-hidayatu ila suluki tariqa ila suluki turukis an-nafi'ah. Maka Al-Quran ini sebagai petunjuk yang membimbing menuju jalan yang bermanfaat, sehingga kalian menempuh jalan yang bermanfaat, yang akan bermanfaat bagi dirimu di duniamu maupun akhiratmu. Kemudian Allah berfirman, hudan zalikal kitabu la raiba fi. Hudan, kata-kata huda wa hadzul ma'mul di sini objeknya dibuang, ma'mulnya dibuang. Falam yakun hudan lil maslahatil fulaniyah wala li syai'al fulani, tidak disebutkan sebagai petunjuk bagi kemaslahatan si fulan atau sesuatu. Tidak disebutkan. Nah, li'iradatil umum, untuk memberikan petunjuk yang umum, memberikan faedah yang umum, yang diinginkan umum. Sebagai petunjuk, Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguannya sebagai petunjuk umum untuk siapapun. Petunjuk di dunia untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat, membimbing kalian, petunjuk kalian umum. Wa annahu hudal li jami'i masalihid darain, di mana Al-Quran sebagai petunjuk untuk seluruh kemaslahatan kalian di dua negeri, untuk kebaikan kalian di negeri dunia maupun demi kebaikan kalian di negeri akhirat, maka Al-Quran yang akan membimbing kalian. Ingin selamat di dunia, ingin selamat di akhirat, amalkan perintah Al-Quran. Ketika kalian nipu, korupsi, mencuri, memperkosa, maka kalian tidak akan selamat karena menyelisih rambu-rambu Al-Quran. Ketika kalian jujur, amanah, dan kalian melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, insya Allah kalian selamat di dunia. Orang yang menipu, mencuri, berbuat maksiat, kena tembak, masuk penjara, diusir, dibunuh, dikejar-kejar, ya kan? Orang yang menipu. Tetapi orang yang jujur, mengikuti perintah Al-Quran, di dunia dia selamat, di alam kubur dia selamat, di akhirat dia selamat. Di alam kubur dia tidak disiksa. Ketika jujur, amanah, di akhirat dia akan masuk surga, selamat. Al-Quran membimbing, Al-Quran menunjukkan kemaslahatan bagi kita di dua kampung, kampung dunia maupun kampung akhirat. Fawwa mursyidul lil'ibad, maka Al-Quran membimbing para hamba fil masail usuliyah, dan masalah-masalah pokok wal furu'iyah maupun masalah-masalah cabang. Al-Quran membimbing kita dalam masalah keyakinan, dibimbing jangan sampai memiliki keyakinan-keyakinan yang syirik, jangan sampai memiliki keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran juga membimbing kita dalam masalah cabang-cabang, masalah ibadah. Begini loh cara menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala. Salat itu seperti ini, kerjakan salat, salatnya seperti ini, kerjakan puasa, puasanya seperti ini sifatnya. Berhaji ke Baitullah, jangan pada tempat yang lainnya, seperti ini manasiknya. Dijelaskan dan Al-Quran, ibadah-ibadah yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mengajarkan kita, nah, menghubungi, mengerjakan amal-amal soleh, nah, untuk mengikat persaudaraan dengan sesama manusia, atau berbuat baik dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Hendaklah dengan akhlak yang mulia, beginilah bersikap dengan tetangga. Kalau ada tamu seperti ini, hendaklah kalian hormati, hendaklah kalian berbakti dengan orang tua. Hewan-hewan jangan disiksa, jangan diadu-adu. Nah, diajarkan dalam Al-Quran lengkap. Nah, luar biasa. Al-Quranul Karim, kalamullah, merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang mengandung kemaslahatan untuk para hamba di dunia, kemaslahatan dia di dunia maupun di akhirat. Betul-betul dibimbing, hamba dibimbing dalam masalah pokok maupun masalah cabang. Wa mubinul haq, dan menerangkan kebenaran minal batil, banyak sekali perkara-perkara batil. Tetapi perkara batil-batil yang banyak itu dengan Al-Quran akan jelas. Oh, ini yang benar. Akan jelas dengan Al-Quran. Wasahih minad dhaif, akan menerangkan perkara-perkara yang benar dari mana, yang sahih dari masalah-masalah yang dhaif. Oh, ini hadis-hadis tadi itu lemah, yang kuat ini, yang ini, akan jelas dengan Al-Quran. Perkara-perkara yang dhaif akan jelas, naam, dengan Al-Quran, mana yang kuat dan mana yang lemah. Wa mubinun lahum, dan menerangkan bagi mereka kaifa yaslukuna turuqan nafi'ah lahum fi dunyahum wa ukhrahum, dan Al-Quran ini menerangkan kepada mereka bagaimana sih cara menempuh jalan yang bermanfaat bagi mereka, bermanfaat untuk dunia mereka dan akhirat mereka, diterangkan dalam Al-Quran. Menempuh siratul mustaqim ini, nah, bagaimana caranya supaya selamat, semuanya diterangkan dalam Al-Quran. Maka Allah berfirman, nam hudal linnas, dalam ayat yang lain Allah sebutkan, nam, Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia, tentunya juga petunjuk bagi jin. Nah, petunjuk ini umum untuk seluruhnya. Insya Allah seluruhnya, jin dan manusia, semuanya akan selamat. Di dunia dia akan selamat, di akhirat mereka selamat, kalau saja mau, mereka mau mengikuti petunjuk Al-Quran. Kenapa terjadi berbagai macam musibah, banyak kejahatan, penipuan, perkosaan, dan yang lain-lainnya? Karena kebanyakan jin dan manusia, mereka tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, sehingga terjadi bencana, gempa, bunyi, banjir, longsor, dan yang lain, angin puting beliung, naam, banjir bandang dan lainnya, karena memang sebagai akibat mereka meremehkan Al-Quran, tidak mengikuti ajaran Al-Quran, terjadi kerusakan, pembunuhan, naam, penipuan, pemerkosaan. Ya, demikianlah akibat ketika mereka tidak mengikuti ajaran Al-Quran. Andai saja mereka mau mempelajari Al-Quran, menyiapkan waktu mereka, mengorbankan kesempatan mereka sedikit saja untuk membaca Al-Quran, memahaminya, kemudian mengikuti Al-Quran dan mau bersabar mengikutinya, insya Allah mereka akan selamat di dunia dan di akhirat. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan akan datang, masih dalam ayat yang pertama dan kedua dalam surah Al-Baqarah. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk terus mengikuti kajian Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Hanya kepada Allah kita memohon. Naam, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Ta'ala. Semoga Allah berikan kemampuan kepada kita untuk terus mempelajari Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya, mendakwakannya, dan istiqomah di atas wajahnya sampai masuk ke dalam jannah. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naktafi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.